Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jalla wa ala nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian penyejuk iman melalui kajian tafsir Syarawi untuk mengkaji dan mendalami firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita memasuki ayat ke-49 surat Al-Ma'idah juz ke-5 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan hati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini melanjutkan keterangan ayat 48 yang menegaskan tentang keberadaan dan posisi Al-Quran di antara kitab-kitab lainnya. Di dalam ayat 49 ini, Allah secara lebih tegas memerintahkan kita untuk menerapkan dan melaksanakan semua aturan-aturan yang sudah ada di dalam kitab Al-Quran. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan kondisi pada saat itu di mana orang-orang Yahudi, begitu juga dengan orang-orang musyrik yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta beberapa keputusan hukum, dan Rasul diperintahkan untuk menetapkan hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Al-Quran. Jangan sampai terjebak. Wala tetapi ahwa ahum wahzarhum. Ya, kita diperintahkan juga, ya, Rasul juga diperintahkan secara lebih khusus untuk bersikap waspada terhadap orang-orang non-Muslim yang datang pada saat itu. Kenapa? Karena ternyata kedatangan mereka kepada Rasul ada yang untuk menguji, ada yang hanya untuk mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Oleh karena itu diperintahkan kepada Rasul untuk waspada dan hati-hati dengan sikap mereka. Karena begini, pada masa itu banyak sekali tindakan-tindakan atau sikap orang Yahudi yang nampaknya memberikan kemudahan, akan tetapi sebenarnya mereka itu malah mempersulitkan. Ketika mereka mengatakan kepada orang yang datang atau mereka menawarkan kepada umat Islam untuk menyimpan duitnya, tapi kalau kamu menyimpan duitku, maka kamu akan saya berikan keuntungan 20%, seperti itu. Ini kalimatnya kalimat yang seperti menjanjikan kebaikan, tapi sebenarnya malah menyebabkan seorang yang dipinjami itu akan terjerat dengan hutang. Ya, sekarang ini kan banyak sekali seperti itu, nampak kita diberikan bantuan tapi sebenarnya kita malah dipersulit. Oleh karena itu umat Islam, ya, diperintahkan untuk tetap waspada. Dan untuk waspada kita harus membutuhkan kecerdasan dan untuk tanggap terhadap situasi yang ada. Ya. Oleh karena itu umat Islam harus tetap waspada di dalam kehidupannya, karena akan banyak sekali tantangan-tantangan daripada musuh-musuh umat Islam atau orang yang tidak ingin agama Islam itu dapat diterapkan dengan sebenar-benarnya di atas permukaan bumi ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para ustadz dari tim Safir Al-Azhar yang kita harapkan masukannya. Silakan ustadz. Iya, jadi ayat yang kita bahas ini ustadz perdana, kembali ada kata-kata wanihkum, dan berikanlah keputusan perkara. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada rasulnya untuk fahkum bainahum, dan berikanlah kepastian hukum kepada mereka. Nah, ini mengisyaratkan, ya, beberapa ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa banyaknya pertanyaan atau banyaknya keingin tahuan daripada orang-orang Yahudi dalam tanda kutip kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa itu tidak, bukan karena ingin tahu tetapi ingin menjebak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang mereka tanya itu semakin memberatkan diri mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la tasalu an asya'a im tubdalakum tasukum. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa di antara sifat orang Yahudi itu suka melakukan katanya-katanya atau qila wa qala wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Sifat daripada orang Yahudi itu suka mengambil suatu pernyataan yang tidak ada sumbernya atau tidak jelas sumbernya. Kemudian juga terlalu banyak bertanya, sebenarnya pertanyaan itu bukan ingin bertanya dalam pengertian ingin mengetahui, tetapi lebih termotivasi untuk menguji atau untuk ingin mencari celah-celah di mana dia dapat kesempatan untuk tidak taat kepada agama itu sendiri. Maka tepat kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bukan hanya Rasulullah sebenarnya dalam hal ini, tetapi semua umat Islam, wahdharhum. Kata-kata hadhar ini kan berarti ada suatu hal yang sangat berbahaya, kan begitu. Ihdhar, kalau sudah kata-kata ihdhar itu dipergunakan, itu kan berarti ada sesuatu yang dapat mencelakakan fisik di depan kita. Jadi wahdharhum. Dan ditambah pula kata-kata ayyaftinuk, adanya kata-kata fitnah di situ. Hati-hati bahwa mereka itu akan senantiasa menyebarkan fitnah, mengobok-obok dan merusak tatanan kehidupan itu sendiri, baik tatanan kehidupan mereka dan tatanan kehidupan manusia secara lebih umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada kita la tattabi' ahwa'ahum, jangan pernah mengikuti kemauan mereka. Jadi sekarang ini banyak juga cendekiawan kita, Ustaz, kalau kita lihat sangat silau dengan qila wa qala daripada orang-orang yang katanya itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik begitu, atau katakanlah seorang ilmuwan kelas dunia misalnya begitu. Sehingga terpukau dengan pembicaraan, terpukau dengan istilah-istilah yang berbau ke barat-baratan. Kemudian kalau tak baca buku bahasa Inggris tak sah, seakan-akan jadi dokter. Kalau Pak Abdullah Sah pernah mengatakan, seakan-akan kalau tak menggunakan kata-kata orientalis dalam khutbah Jumatnya, macam tak sah khutbah Jumatnya, kata begitu. Ini adalah sesuatu hal yang memang musyahad, memang terlihat. Ya, agar diakui dia sebagai seorang master, seorang dokter, atau seorang profesor, sehingga dalam khutbah Jumatnya pun menggunakan hal-hal yang seperti itu. Iya, saya kira ini menarik sekali, Ustaz Ardi. Artinya kita sudah, pandangan kita itu sudah dialihkan. Ketika katakanlah kita belajar agama, tak sah rasanya pandangan-pandangan agama kita itu bila tidak disertai dengan pandangan para tokoh-tokoh non-muslim, begitu, orientalis. Kita dialihkan dari pandangan ke mereka, pandangan kepada mereka, daripada kita melihat kepada Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, salah satu fenomena sekarang ini yang patut kita sesalkan adalah umat Islam, terutama sekali para pelajarnya itu, sudah semakin sedikit atau bahkan sangat jarang sekali yang kembali kepada Al-Quran, yang merujuk kepada Al-Quran, dan sangat sedikit sekali yang menguasai Al-Quran. Iya, itu sangat kita sayangkan sekali. Oleh karena itu mungkin ini sebuah imbauan kepada kita semua, terutama sekali kepada para mahasiswa atau pelajar-pelajar khusus di dalam bidang agama. Hendaklah yang pertama sekali itu dikuasai adalah Al-Quran dan Hadis. Hendaklah yang paling banyak dibaca itu adalah Al-Quran dan Hadis, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Al-Quran itu, menjelaskan Al-Quran sebagai nuran, ya, wa syifaan. Syifaun fi sudur wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa dan juga rahmat. Artinya tidak akan pernah ketinggalan seandainya umat Islam mau back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Jenal. Menarik ayat 49 dari surat Al-Maidah ini. wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Jadi di sini ada yang dipertaruhkan, yaitu apa? Hawa nafsu non muslim dengan ma anzalallahu ilaika, dengan Al-Qur'an. Ada konsep ideal dari Al-Qur'an dan ada gaya hidup modern saat ini. Menjadi pertanyaan yang mendasar, sejauh mana Islam bisa mengikuti aturan atau gaya hidup modern yang berada pada saat ini, sehingga tidak saja timbul dari kalangan orang bahwa Islam ini taunya cuman mencap label saja. Ini ada fenomena cap halal, haram, halal, haram, maka ada konotasinya LP POM itu cuman labelnya saja tahu, tapi tidak bisa membuat produk yang dia menyelesaikan masalah gitu. Nah, ini menjadi menarik bagi apakah semua yang dari hawa nafsu non muslim itu harus dicap sebagai ujian dan dites secara laboratorium atau hukum fikih sehingga turunlah label halal atau haram. Iya, saya kira begini Ustaz Jenal, Islam itu tidak pernah membatasi gerak seorang muslim untuk mencapai kemajuan. Bahkan kemajuan itu sendiri sudah merupakan salah satu perintah dari agama. Allah sendiri juga berusaha untuk memberikan aturan agar manusia itu dapat mencapai kemajuan di dalam kehidupannya. Jadi kalau dikatakan Islam itu mengekang kemajuan, Islam itu menyebabkan seorang muslim itu tidak boleh bergaya modernis, ya, bergaya modern, itu salah. Silakan untuk gaya kehidupan atau apapun namanya, umat Islam secara khusus dan manusia secara umum untuk mencapai tingkat kemajuan, karena memang itu merupakan perintah agama. Tapi satu hal yang harus benar-benar diperhatikan, bahwa jangan sampai gara-gara kemodernan agama dikorbankan. Itu yang paling penting harus kita pahami. Kemudian tentang permasalahan seperti LP POM tadi, ya, apakah itu merupakan suatu kewajiban? Ya, saya kira itu adalah salah satu usaha untuk memudahkan saja. Tapi bukan berarti itu dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Tidak. Saya kira kalau untuk di Medan ini tidak perlu harus semua toko makanan atau apa yang mendapatkan label halal haram. Ya, saya kira kalau orang muslim yang membuatnya, kenapa harus dibuat label halal dan haram begitu? Tapi kalau misalnya yang membuat suatu produk makanan atau bahan-bahan yang dengan unsur tertentu, itu harus mendapatkan label halal dan haram dari MUI. Kenapa? Karena ini yang dapat membuat hati orang muslim tenang untuk menerimanya begitu. Coba bayangkan kalau misalnya orang lain merasa ragu-ragu, ini kan juga membuat si pemilik barang atau si penjual akan mengalami kerugian karena orang tidak akan mau memberi barangnya. Ya, ada fenomena yang menarik ini, Pak Ustadz. Ketika memang Islam itu dalam umat Islam itu tertinggal dalam perkembangan di zaman modern ini, maka semuanya itu tinggal menambah label syariah saja. Misalnya ada multi level marketing, ditambah multi level marketing syariah, Islam lah dia. Ada bank, jadi ditambahlah bank Islam, halal lah dia. Nanti ada juga bursa efek, ditambah Islam, halal lah dia. Malah semua sekarang menganyah gitu. Ada KPR, ditambah KPRS syariah, halal lah dia. BPR, ditambah BPRS syariah, halal lah dia. Ini apakah memang Islam itu cuma sekedar menambah-nambah sehingga halal, atau memang dia memiliki konsep yang jelas seperti bank Islam itu memang memiliki konsep yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Iya, kalau saya melihat sebenarnya, ya, ada satu sisinya syukur juga kita, Ustaz. Paling tidak ya masuklah kata-kata syariah itu di situ kan gitu. Dan orang pun mempercayai keadaan syariah. Tapi sebenarnya bagi para pelaku, kalau tadi katakanlah bisnis itu tadi, harus memang betul-betul bertanggung jawab dalam memasukkan kata-kata syariah itu tadi. Ya, saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa orang banker lah, katakan begitu, orang-orang yang bekerja di perbankan yang itu syariah dari perbankan itu, mereka mengatakan memang sebenarnya hanya sangat sedikit sekali yang membedakan antara syariah dan konvensional itu. Bahkan kadang-kadang sulit untuk membedakan antara keduanya begitu, karena tetap saja ada margin atau suku bunganya kalau dalam bank konvensional. Tapi itu tadilah, inilah PR bagi umat Islam saat sekarang ini untuk mencari, ya, katakanlah hulul min hadil muskilat, jalan keluar dari permasalahan ini, sehingga bukan seperti yang ditakutkan oleh Ustaz Zainal tadi, hanya sebagai stempel saja untuk memberikan label-label itu tadi. Maka ada dalam masalah bursa, ini kan sesuatu hal yang terus inovatif, seperti yang dikatakan Profesor Dr. Abdullah Sah juga, an-nusus mahdudah wal hawadith mutaghayyirah. Nas-nas itu sangat terbatas dan perubahan zaman itu terus terjadi. Maka dalam hal ini umat Islam sebenarnya harus mengkaji. Maka mengkaji itu tadi sumbernya dari mana? Dari Al-Qur'an dan dari Sunnah, bukan dari orientalis. Kalau orientalis itu sudah jelas kekaburan pemikiran mereka. Kalau kita kembali kepada mereka, ibaratnya kita mandi ke lumpur. Gitu. Kembali lagi badan kita akan menjadi kotor. Maka kalau kita mau mandi, mandilah, artinya kembalilah kepada Al-Qur'an yang memberikan kejernihan, dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu sebagai bayan bagi Al-Qur'an. Iya, jadi kalau saya lihat apa yang perlu dengan kondisi yang begitu terbatas tadi, tetap saja Islam itu harus menjadi rahmat. Iya. Islam itu harus menjadi taisir, memudahkan. Islam itu adalah nur, pencerahan. Jangan pula keberadaan dia tambah menjadi runyam. Islam itu adalah dapat hidup sejalan dengan dunia ini, bukan membangkang dan memisahkan diri dari dunia. Dan Islam itu tidak menafikan keberagaman dan keberbedaan. Itulah mungkin prinsipnya. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan-masukan tadi cukup memberikan membuka wawasan kita untuk dapat melihat lebih jauh ke depan dan melihat secara lebih dalam bagaimana sebenarnya Islam itu menginginkan umatnya. Tapi yang jelas Islam itu adalah mudah. Islam itu memberikan rahmat dan Islam itu adalah untuk kebaikan bagi semua pihak. Insya Allah kalau kita melaksanakannya, maka kita akan tidak akan pernah tertinggal ketinggalan zaman. Ketika kita melaksanakan Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Islam ke dalam kehidupan kita, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan, keutamaan, dan kebaikan juga untuk bagi semua pihak. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.